Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita sedang dalam pembicaraan tentang al-kufru wa anwa'u, kekafiran dan macam-macamnya. Bahwa al-kufru kufran, kekafiran itu ada dua macam, kufrun akbar dan kufrun ashar. Kekafiran yang besar dan kekafiran yang kecil. Kufrun akbar, kekafiran yang mengeluarkan dari agama, kekafiran yang membatalkan semua amal kebaikan, kekafirat yang menjadikan pelakunya kekal di dalam neraka. Adapun kufrun ashar, dampaknya tidak sebagaimana kufrun akbar, yang dua-duanya diungkapkan dengan istilah kufur. Kita telah selesaikan pembahasan tentang kufrun akbar. Ada berapa macam ikhwan kemarin kufrun akbar? Yang pertama apa kemarin? Kufru takdzib, kekafiran disebabkan karena mendustakan. Yang kedua, kufrul iba wa istikbar, kekafiran disebabkan karena enggan dan sombong. Ketiga, kufru syak, kekafiran disebabkan karena ragu. Yang keempat, kufrul i'rad, kekafiran yang disebabkan karena sikap berpalik. Dan yang kelima, kufrun nifaq, kekafiran disebabkan karena sikap nifaq. Sekarang kita bahas al-kufrul ashghar, kekafiran yang kecil. Baca. Baca Arabnya. Yang Arab, yang Arab. Ada yang ketemu? Bagun. An umillah, ya. An nauthani min anwa'il kufri, macam yang kedua dari macam-macam kekafiran, yaitu al kufrul ashar, kufur kecil. Yang kufur ini adalah la yukhrijuk anil millah, tidak menjadikan pelakunya keluar dari agama. Al-kufrul asghar ikhwan, yaitu segala bentuk kemaksiatan yang diungkapkan dengan istilah kufur, akan tetapi belum menjadikan pelakunya keluar dari Islam. Jadi ungkapannya dengan ungkapan kufur, akan tapi dilihat dari dampak perbuatan tersebut dengan telaah nas belum menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Lain dengan kufur akbar, perbuatan yang diungkapkan dengan istilah kufur dan telah menjadikan pelakunya keluar dari Islam. Ini bedanya dengan kufur akbar. Dan kita harus bisa membedakan. Artinya kita harus memiliki perhatian dalam pembedaan ini, karena ini berkaitan pula dengan takfir, masalah pengkafiran. Tidak memahami dan tidak membedakan antara kufrun akbar dan kufrun ashar akan bisa terjatuh dalam sikap takfir yang diingkari oleh agama. Ini gampang mengkafirkan orang dengan makna telah keluar dari Islam, padahal mereka belum keluar dari Islam. Mari kita lihat contoh-contoh ungkapan perbuatan yang diungkapkan dengan istilah kufur, akan tapi belum mengeluarkan pelakunya dari Islam. Contoh yang pertama, yaitu kufrun ni'mah. Kufrun ni'mah. Nun, ain, mim, ta, marbutoh. Ni'mah. Kalau antum baca ni'mah, dah maknanya lain lagi, bertentangan total. Ni'mah adalah azab. Baik, qaf, nun, qaf, mim, ta, marbutoh. Azab. Kufrun ni'mah adalah perbuatan kekafiran yang diungkapkan dengan kekafiran, akan tapi belum mengeluarkan dari Islam. Di antara contoh ayatnya adalah yang dibawakan oleh Syekh dalam risalah beliau, yang Allah Subhanahu wa taala katakan, wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha raghadan min kulli makan fakafarat bi an'umillah fadzaqaha Allahu libasal ju' wal khauf bima kanu yasna'un. Dan Allah Subhanahu wa taala telah membuat permisalan tentang qaryah, tentang sebuah negeri, perkampungan atau negeri, yang negeri ini masya Allah kanat aminatan mutmainatan, aman, tenang, sehingga negeri yang kalau dalam ungkapan bahasa kita, negeri yang toto, tentrem, kerto, rarjo, loh, cinawi, apalagi negeri yang masya Allah, negeri yang tenang, negeri yang makmur, negeri yang penuh kenikmatan. Ungkapan tentang negeri yang masya Allah. Yang yakti haris kuarokatan mingkuli makan. Rezeki itu datang dari berbagai penjuru. Negeri kita negeri yang luas. Hasil buminya masya Allah, aneka hasil bumi masya Allah macam-macam. Belum lagi yang tambang, belum lagi yang laut, yang darat, yang laut, yang masya Allah. Negeri yang masya Allah. Sangat gampang, seandainya antum hidup di perkampungan, gak punya duit, tapi nanam urip. Zaman dulu orang pokoknya duit. Makanya kalau petani itu dia nandur, disimpen, dia punya tanaman kangkung, bayung, kemudian bayem, punya telo, punya lombok, punya udah randu duit, gitu, tiap hari masak, udah sehat, masak, bisa makan. Antum di Pogong nggak punya sawah, nggak punya apa, nggak punya duit, ya udah delosar di masjid MPR. Ikhwan fillah. Negeri ini masya Allah, negeri ini digambarkan Allah negeri yang bagus. Tapi sikap penduduknya itu kemudian menjadi lalai. Fakafarat bi'an umillah. Mereka pun akhirnya mengingkari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Fa'adzaqahallahu libasal ju' wal khauf. Lalu Allah timpakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan. Kelaparan ketakutan. Dalam ungkapan ungkapan bahasa Indonesia ada ungkapan apa? Ayam mati di lumbung apa? Padi. Ayam panganane beras, gabah, kok mati neng lumbung padi. Padahal masya Allah dia padinya di situ banyak. Artinya ungkapan tentang harusnya dia bisa makmur, bisa mendapatkan banyak hal dari tempat kelahirannya sendiri, bumi, dari bumi pertiwinya. Tapi terkadang justru kelaparan di negeri sendiri, menjadi budak di negeri sendiri, menjadi jongos di negeri sendiri, menjadi susah di negeri sendiri, serba mahal di negeri sendiri, dan seterusnya. Sampai akhirnya menjadi ya ini orang yang diliputi dengan serba kesulitan. Ya kan dibilang, yang seperti ini sangat banyak contoh-contoh yang disebutkan oleh Allah Ta'ala. Contoh dalam Al-Quran, negeri Sabak. Negeri bagaimana yang tanamannya, pohonnya, pengairannya, itu gambaran negeri yang makmur berkaitan dengan masalah pertanian. Tapi penduduknya kufur. Maka Allah kemudian jadikan jebol bendungan, yaitu sungainya banjir, sampai kemudian tinggal tanaman-tanamannya rusak semuanya, tinggal tanaman-tanaman yang ini pahit dan tanaman yang tidak banyak memberikan manfaat, disebabkan sikap yang tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati billah, antum pernah dengar enggak di apa itu di Dieng ada namanya kampung Legentang, tahu enggak? Enggak tahu, enggak pernah dengar. Dengar aja enggak pernah. Pernah ke Dieng enggak? Pernah. Itu masya Allah, kampung ini tadinya makmur. Kampung-kampung lain enggak panen, dia panen sendiri. Ning tiap malam itu, tiap malam itu ledean terus. Tahu enggak ledean? Nanggap ledek. Kemudian kalau orang kota sih dansa-dansa desa ya ledean. Sehingga laki perempuan pokoknya kemudian menjadi ajang kampung maksiat. Kampung maksiat. Kemudian ikhwat, satu saat malam tiap hari tayuban terus, tayuban kayak itu. Tayuban itu ngundang ledek, apa itu ya perempuan ledek, kemudian joget-joget di panggung, senang-senang, hura-hura sambil mentem segala macam. Itu jadi kebiasaan yang berkepanjangan. Sampai kemudian satu saat Allah timpakan kepada mereka yaitu diembleki pucuk gunung-gunung. Jadi gunung itu kan kayak kukusan. Tahu kukusan enggak? Kukusan. Kemudian pucuknya ini kayak tugel, kemudian langsung ngebleki kampung ini. Blek. Sehingga sekitar 300 sekian orang langsung ludes. Yang selamat hanya yang keluar dari kampung itu, yang pas kebetulan keluar dari kampung tersebut. Semuanya ludes, des. Dan anehnya masya Allah, dari pucuan gunung tadi itu dia gak ada gogorokan ke kampung kamu sebelah, enggak. Kayak barang terbang kemudian blek ke kampung ini. Sehingga yang dilewati-lewati ini gak kena. Ini bagian daripada azab Allah SWT. Tapi seringnya terkadang orang-orang yang dungu dan mengajarkan kedunguan, selalu dia tidak pernah menghubungkan antara bencana alam dengan azab Allah Ta'ala. Oh ini aja bencana alam biasa, tiap tahun sudah biasa, lempengan bumi bergeser, kemudian lautan akan terjadi gempa bumi, kemudian akan terjadi begini, begitu, hanya kayak gitu analisanya. Umar, ikhwan, Umar, ketika terjadi gempa bumi di Madinah, Kalau sampai terjadi gempa lagi, saya tidak akan tinggal bersama kalian. Artinya pasti ada di antara penduduk yang mereka bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Karena maksiat itu akan mengundang azab. Sebagaimana ini apa yang telah disebutkan Al-Quran dan sejarah-sejarah yang telah ada, kemaksiatan senantiasa akan mendatangkan azab. Sehingga maksiat akan menghilangkan, melenyapkan nikmat. Dan contohnya sudah terlalu sangat banyak. Hanya ikhwan, seringnya Ibnu Qayyim katakan, seringnya orang itu punya perasaan bahwa lenyapnya nikmat gara-gara maksiat itu sepertinya hanya berlaku pada orang lain, tidak berlaku pada dia sendiri. Ya sama dengan tiap hari orang dengar lelayu, kadang juga gotong mayit ke kuburan, kadang juga ikut nguburkan. Tapi koyok-koyoknya itu sing mati ki wong liya terus. Dia seakan-akan gak akan mati, sehingga gak ada persiapan untuk menyambut kematian. Allah katakan fakafarat bi an umillah, mereka kemudian mengingkari nikmat-nikmat Allah. Kufur nikmat diungkapkan dengan kufur nikmat, kufur, tapi kufur yang belum mengeluarkan dari Islam. Contoh lagi sekarang hadis kufur nikmat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ini diperlihatkan neraka. Ra'aitu aktsara ahliha an-nisa. Aku lihat kebanyakan penduduknya itu adalah para wanita. Aku lihat kebanyakan penduduknya para wanita. Bima ya Rasulullah? Kenapa kok kebanyakan para wanita ya Rasulullah? Karena bikufrihinna, disebabkan karena kekafiran para wanita ini. Para sahabat katakan yakfurna billah ya Rasulullah, apakah mereka mengingkari Allah ya Rasulullah? Kata Nabi, yakfurnal ashir, mengingkari suami, mengingkari keluarga. Perempuan ikhwan, itu diantara rahasia perempuan, itu kalau antum mau menaklukkan perempuan, itu caranya memberi perhatian yang lebih. Sewenang gitu udah. Mesti bakal sewenang. Ada dua orang yang ngelamar perempuan. Satu sudah beristri, satu Joko ting-ting ganteng. Pertama perempuan ini ngelirik terus sama si Joko ini. Tapi kemudian si laki-laki yang beristri ini, dia cerita, saya sih memang sudah beristri, tapi setiap saya gajian, semua tak kasihkan istri saya. Dan saya tidak pernah mempermasalahkan apa yang ada pada istri saya. Wow, perempuan ini mulai alih pandangan. Kenapa? Ini menunjukkan laki-laki yang sangat perhatian dengan perempuan. Lah perempuan itu kuncinya suka diperhatikan. Maka kalau antum nanti punya istri, senang-senang ngelem, dilem terus. Antum ngapain? Antum lem terus, antum puji, senang, pasti akan senang. Itu kuncinya di situ. Butuh perhatian. Antum ngerapatek ganteng rapopo, tapi suka perhatian sama istri. Perempuan akan suka kepada laki-laki yang suka perhatian kepada ini istrinya. Belanja, pujian, kemudian kasih, diapresiasi perbuatannya, pokoknya digitu-gituin itu senang dia. Wanita ini juga kalau sudah dia marah, di antara keburukannya itu tidak mengenal kebaikan suami. Sudah bertahun-tahun dia itu dilayani suami, suami kerja sampai kemeringat esok sore bengi, masya Allah. Sekali enggak cocok katanya apa? Wow, saklawase urip rata waktu itu kebaikan dari kamu. Oh, masya Allah. Undat-undat, sepertinya tidak pernah mendapatkan kebaikan sama sekali. Ini namanya kufru nikmah. Dia mengingkari ini kenikmatan. Ungkapannya yakfurnal ashir, Tapi perbuatan kufur ini bukan bermakna kufur yang sudah mengeluarkan dari Islam. Ini contoh yang pertama, yaitu kufrun nikmah. Dan juga ingat ikhwat, negeri-negeri yang sekarang atau sempat Allah kirimkan cobaan-cobaan dengan dikuasakan musuh, itu diantara sebabnya adalah karena kufrun nikmah, tersebarnya maksiat. Antum pelajari sejarah, setiap tumbang kekuasaan, setiap tumbang kerajaan, itu diantara sebabnya antara hubbud dunia, kemudian tenggelam mereka dalam maksiat, meninggalkan jihad. Ini diantara sebab yang ada rata-rata itu. Spanyol dulu Cordoba itu berada di tangan kaum muslimin itu 800 tahun. Kemudian bagaimana Allah kuasakan orang kafir sampai sekarang belum ada tanda-tanda kebangkitan ini untuk mengembalikan Cordoba di zaman keemasan Islam. Masih dalam cengkeraman kufar. Kemudian dikatakan Filipin dulu itu 100% muslim. Konon dikatakan demikian. 100% muslim. Sekarang negara apa ya kawan? Kafir. Tertindas kaum muslimin. Kemudian Singapura dulu dikatakan 93% muslim. Sekarang menjadi negeri kafir. Maka dikatakan pula nukilan Syekh Ahmad Dahlan, Kiai Ahmad Dahlan, katanya pernah mengatakan Islam tidak akan pernah punah dari muka bumi. Islam tidak akan pernah punah dari muka bumi. Dan itu jaminan Allah. La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haq la yadhurruhum man khadalahum wa man khalafahum. Tidak akan pernah berhenti, terus akan ada sekelompok dari kalangan umatku yang mereka itu 'alal haq, senantiasa memperjuangkan al-haq, yang tidak pernah terpengaruh oleh orang yang mencaci maki maupun orang yang menyelisihinya. Tapi kata beliau ikhwat, tetapi Islam bisa lenyap dari negeri ini. Kalau nikmat Islam kita tidak kita pelihara, sangat tidak mustahil, sangat tidak menutup pintu Islam bisa lenyap dari negeri ini. Negeri kita waktu zaman-zaman merdeka awal, muslimnya berapa ikhwan? 90%, 95% sekitar itu. Sekarang tinggal berapa persen? 80%. Perekonomian yang menguasai kufar, berapa persen negeri kita dikuasai perekonomian kufar? Konon dikatakan 80% perekonomian di tangan orang kafir. Kita tinggal jadi penjaga tokonya, tukang sapunya, ngelapi koco, tukang sampah. Ya khotibillah, tidak mustahil. Kalau Anda tidak memelihara Islam di negeri ini, maka boleh jadi Islam bisa lenyap dari negeri ini. Walaupun Islam tidak akan pernah lenyap dari muka bumi, maka rawatlah nikmat Islam yang Allah telah berikan pada kita. Ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, ini contoh yang pertama, kufru nikmah. Contoh yang kedua, ini kalimat dalam hadis Nabi, sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki seorang muslim adalah kefasikan, dan membunuhnya adalah kekafiran. membunuh perbuatan yang membuat orang menjadi kafir keluar dari Islam, atau dosa besar yang belum mengeluarkan dari Islam? Ikhwan, yang mana? Dosa besar yang belum mengeluarkan dari Islam. Tapi Rasulullah SAW ungkapkan dengan ungkapan kufrun sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Qanibillah, seorang muslim kehormatannya sangat tinggi dan darahnya sangat mahal, sehingga ungkapan diungkapkan Nabi dengan istilah kufur menunjukkan bahwa dosa membunuh ini sangat besar dosanya. Dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan 4 jenis adab terhadap pembunuh mukmin dengan cara sengaja. Apa kata Allah? Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, barang siapa yang dia membunuh seorang mukmin dengan cara sengaja, membunuh mukmin dengan cara sengaja, fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Satu, ancaman Allah, dia akan berada di jahannam, kekal di dalamnya. Yang kedua, wa ghadiballahu alaih, Allah akan murka dengannya. Yang ketiga, wala'anahu, Allah akan melaknat orang tersebut. Yang keempat, wa'addalahu adaban azima, Allah akan menyediakan untuknya azab yang besar. Dalam satu ayat ada 4 azab yang Allah ancamkan untuk orang yang membunuh seorang mukmin dengan cara sengaja. Karena urusan darah itu urusan yang sangat besar dalam agama kita. Walaupun darahnya orang kafir sekalipun, tidak sembarang boleh ditumpahkan darahnya orang kafir. Kafir itu ada berapa macam, ikhwan? Ada berapa macam? 4. Satu, kafir dhimmi. Kedua, mu'ahad. Ketiga, musta'man. Keempat, harbi. Satu-satunya yang boleh ditumpahkan darahnya adalah kafir harbi, kafir yang sedang dalam peperangan. Yang lainnya tidak boleh ditumpahkan darahnya, kecuali ada alasan lain yang membenarkan. Kalau sampai darah mereka ditumpahkan tanpa alasan yang benar, Nabi yang menjelaskan, man qatala mu'ahadan lam yarih ra'yatal jannah, barang siapa yang dia membunuh kafir mu'ahad, kafir yang berada dalam perjanjian dengan kaum muslimin, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Harga nyawa tetesan darah itu mahal, ikhwan, walaupun dia kafir, apalagi muslim. Sehingga Nabi pun katakan juga, la zawalu dunya ahwanu ala Allah min qatli muslim bi ghairi haq, au kama qala. Terbunuhnya, hancurnya dunia dan seisinya, harganya berapa, ikhwan? Hancurnya dunia dan seisinya harganya berapa? Ya isinya, dunia itu isinya Freeport, Newmont, dan tambang-tambang yang lainnya, dan kekayaan yang lainnya. Hancurnya dunia dan seisinya itu masih lebih ringan di sisi Allah dibandingkan terbunuhnya seorang muslim tanpa hak. Maka para ulama sangat mengingkari gerakan-gerakan pembunuhan. Di antaranya gerakan-gerakan terorisme, bom bunuh diri, kemudian ngebom sembarangan, nguncalkan bom kayak nguncalkan telo, tuncalkan bleng, gak tahu yang mati, laka, muslim kafir, gak mau peduli. Urusan nyawa, urusan besar, ikhwati billah. Darah ini akan dituntut kelak di akhirat. Ada orang yang mereka di akhirat kelak, orang yang terbunuh dalam keadaan dia membawa kepalanya yang putus, yang uratnya menetes darah, dia akan menghadap kepada Allah, ya Rabb, Ya Rab, si fulan telah membunuhku ya Rab. Tanyakan si fulan kenapa dia membunuhku ya Rab. Dia akan menggugat dia tadi hadapan Allah tentang darah yang dia alirkan. Dan para ulama ikhwan paling hati-hati berfatwa dalam urusan darah. Maka kalau sudah gerakan massa untuk menentang penguasa, apalagi keluar dengan membawa senjata, oh para ulama itu paling menjaga darah muslimin. Di zaman Hasan al-Basri, fitnah yang berkembang, fitnah Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf pedangnya ibaratnya sudah berapa nyawa yang melayang melalui pedangnya Hajjaj bin Yusuf. Tapi ketika ada orang, dia datang pada Imam Hasan al-Basri ingin menumpahkan kekesalannya, kejengkelannya, kezalimannya dengan Hajjaj bin Yusuf dengan melakukan pemberontakan. Kata Hasan al-Basri, jangan. Jangan kamu tumpahkan darah muslimin bersama dengan darahmu. Jangan kamu tumpahkan darahmu dengan bersama dengan darah muslimin. Karena darah itu urusan mahal. Kalau seandainya Hajjaj ini keberadaannya merupakan, yaitu merupakan ujian, merupakan fitnah ujian, maka orang yang diuji itu seharusnya, atau kalau keberadaan Hajjaj bin Yusuf itu merupakan musibah, maka orang terkena musibah kewajibannya apa ya kawan? Bersabar. Bersabar dan kemudian dia mengoreksi tentang perbuatannya itu. Semakin dia tadarruk di hadapan Allah. Kalau seandainya keberadaan Hajjaj itu merupakan, yaitu hukuman Allah Subhanahu wa taala, hukuman Allah kepada rakyat yang zalim, maka kewajiban rakyat adalah taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nekat bahkan mengomentari fatwanya Hajjaj, fatwanya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri dengan ungkapan apa? Apakah kita akan pakai pendapatnya ini hadal ilaj, pendapatnya orang yang kayak keledai ini, justru mencaci maki, merendahkan ulama yang memberikan arahan. Ulama itu kalau berfatwa ikhwan dengan pertimbangan yang matang. Matang secara ilmu dan matang secara sejarah. Sedangkan kita yang muda seringnya itu bersikap heroik. Walah dasar istuwek, peti mati, gak punya jiwa heroik, semangat. Bukan itu, tapi ada pertimbangan yang besar di balik itu. Khotibillah. Kemudian contoh lagi, ungkapan kufur yang belum mengeluarkan dari Islam. Allah menamai tadi masalah pembunuhan. Allah katakan orang yang mereka saling bunuh membunuh tapi tetap dikatakan dengan mukmin. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatalu. Apabila ada dua kelompok besar muslim yang mereka itu berperang, mukminin Allah katakan, yaitu orang-orang yang mereka terjerumus dalam saling bunuh membunuh dalam peperangan, dan dua kelompok ini katakan oleh Allah dengan ungkapan minal mukminin. Artinya perbuatan mereka yang membunuh ini belum mengeluarkan dari Islam. Kemudian contoh yang lainnya lagi, kalimat kufur yang belum mengeluarkan dari Islam. Isnatani finnasi huma bihim kufrun. Ada dua perkara yang beredar di tengah-tengah manusia yang keduanya merupakan kekufuran. Apa itu? Yang pertama, at-ta'nu fil ansab, caci makian yang berkaitan dengan nasab. Mencaci orang, mencaci nasabnya orang. Kamu nasabnya sudra. Sudra. Mbok nganti kiamat ora bakal munggah. Dicaci maki. Nah, dasar nasab budak. Mencaci maki. Dalam agama kita telah diajarkan standar kemuliaan. Bukan harta, bukan nasab, bukan kedudukan, tapi kemuliaan itu ada dengan takwa. Maka mencaci nasab termasuk perbuatan jahiliyah, tapi ini belum menjadikan pelakunya jadi kufar. Kufur. Waniyaha dan ratapan. Tangisan ratapan kepada orang yang mati. Ini juga jahiliyah, dikatakan kufur tapi belum mengeluarkan dari Islam. Waktu kita habis, ikhwan, contoh-contoh ini cukup untuk kita memahami bahwa ada perbuatan yang diungkapkan dengan kufur tapi belum mengeluarkan dari Islam. Semoga manfaat. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kefahaman kita kepada kefahaman yang benar tentang agama ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.